إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون جماعة صلاة الجمعة rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama dan tidak henti-hentinya, mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan selanjutnya, dari atas mimbar ini kami mengingatkan bahwasanya kita tidak bisa bersyukur atas seluruh nikmat-nikmat Allah kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami wasiatkan untuk kita semua dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Demikian pula termasuk kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita kepada bulan ini, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keistimewaan. Yang di antara keistimewaan yang ada di dalam bulan ini ada 10 hari bulan Dzulhijjah, yang mana pada hari itu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Qala ya Rasulullah, "Wal jihadu fi sabilillah?" Qala wala jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bi syai'in. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada hari-hari yang amalan soleh dilakukan pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan hari-hari ini, 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah tidak pula jihad fisabilillah? Rasulullah SAW, tidak pula jihad fisabilillah kecuali seorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya kemudian tidak kembali sedikit pun dari jiwa dan hartanya tersebut. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, mengetahui hadis Rasulullah SAW ini adalah kita bersemangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah, melaksanakan amal-amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini disyariatkan untuk kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzkur ismallahi fi ayyamin ma'lumat." Dan ingatlah, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang ma'lumat, pada hari-hari yang diketahui, wal ayyamul ma'lumat al-ashru indal jumhur. Dan yang dimaksudkan dengan hari-hari yang ma'lumat menurut jumhur ahli ilmi itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Dan takbir ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, para ulama menjelaskan kepada kita bahwasanya takbir ada yang mutlak dan ada yang muqayyad. Takbir yang mutlak dimulai dari tanggal pertama bulan Zulhijjah dan berakhir sampai tanggal 13 bulan Zulhijjah, akhir dari bulan-bulan tasyrik. Dia tidak terikat dengan waktu tertentu, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Berbeda dengan takbir yang muqayyad, yang mana takbir muqayyad ini dilakukan setelah selesai sholat, sholat fardu, sholat yang lima waktu, dan dimulai selesai sholat subuh hari Arafah dan berakhir setelah sholat asar pada hari tasyrik yang terakhir. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahmatullah. Kemudian disyaratkan pula pada 10 hari yang pertama, terkhusus bagi orang-orang yang hendak berkurban. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhalat al-ashru wa arada ahadukum an yudhi fala yamusa min syi'rihi wala basharihi syai'an." Apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban, maka dia jangan mengambil rambutnya atau sebagian dari kulitnya sedikit pun. Oleh karena itu disyariatkan apabila kita telah meniatkan untuk berkurban dan kita yakin kita memiliki kemampuan untuk berkorban, maka jangan memotong sebagian dari rambutnya atau kukunya atau kulitnya. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahmakumullah. Demikian pula perkara yang menunjukkan betapa agungnya bulan Zulhijjah ini adalah ada satu dari hari-hari di bulan Zulhijjah yang dia lebih utama, lebih baik dari seluruh hari yang ada pada tahun ini. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalul ayyami yaum Arafah." Hari yang paling afdal, hari yang paling utama dibanding hari-hari yang lain adalah hari Arafah. Oleh karena itu disyariatkan padanya berpuasa, disyariatkan pada hari Arafah yakni tanggal 9 Zulhijjah untuk kita berpuasa. Yakni bagi orang-orang yang tidak menunaikan haji disyariatkan untuk berpuasa, yang mana keutamaan berpuasa tanggal 9 atau berpuasa yaum Arafah disebutkan di dalam sebuah hadis yang mana yang diriwayatkan dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, yang mana su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah qala tukaffiru as-sanata al-madiyata wal baqiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaan berpuasa pada hari Arafah, yakni pada tanggal 9 Zulhijjah. Beliau menjelaskan bahwasanya puasa di hari Arafah bisa menggugurkan, menghapuskan dosa tahun yang lalu dan tahun yang berikutnya, tahun yang sedang berlangsung. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahmakumullah. Oleh karena itu kita berusaha memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan kekuatannya untuk bisa menunaikan ibadah yang agung ini. Demikian pula ayyuhal hadirun, yang menunjukkan keutamaan dan keistimewaan bulan Zulhijjah ini adalah disyariatkannya ibadah haji, yang mana ibadah haji adalah ibadah yang agung. Dia salah satu dari rukun-rukun Islam. Barang siapa yang dia dalam keadaan mampu, kemudian dia tidak mau, apalagi mengingkari, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap orang-orang yang kufur, tidak butuh kepada orang yang mengingkari kewajiban dari haji tersebut. Dan awal disyariatkannya haji ini ayyuhal hadirun, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Ibrahim, "Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan aw ala kulli dhamirin min kulli fajjin 'amiq." Dan serulah kepada manusia untuk berhaji, maka niscaya mereka akan datang. Mereka akan datang baik dengan berjalan kaki atau mereka datang dengan mengendarai kuda-kuda dari tempat-tempat yang jauh. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahmakumullah. Dan ibadah haji ini disyariatkan dan diwajibkan untuk umat Islam, umat yang dibawa, umat yang diutus kepadanya Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Walillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Dan merupakan kewajiban atas hamba-hamba ini yang harus ditunaikan untuk Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan haji di Baitullah bagi barang siapa yang mampu untuk menunaikan perjalanan ke sana. Dan barang siapa yang mereka kufur, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak butuh kepada alam semesta ini. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahmakumullah. Karena diwajibkan di dalam agama ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Ya ayyuhan nas, innallaha farada 'alaikum al-hajj fahujju." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian untuk berhaji. Maka hendaklah kalian berhaji. Dan haji ayyuhal hadirun merupakan ibadah yang sangat agung, yang keutamanya sangat mulia. Bahkan seorang yang berhaji dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pulang ke negerinya, pulang ke rumahnya dalam keadaan seperti ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja walam yarfud walam yafsuk ya'udu ka yaumi waladatu ummuh. Barang siapa yang berhaji kemudian dia tidak melakukan kekejian, dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan fasik, maka dia kembali seperti ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Dan apabila seorang melakukan ibadah haji sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dia lakukan dengan ikhlas, maka dia akan mendapatkan haji mabrur yang Rasulullah SAW menyebutkan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Rasulullah SAW juga mengingatkan berkenaan dengan kita tidak mengetahui ajal kita datang. Rasulullah SAW bersabda, ta'ajjalu bil haji fa inna ahadakum la yadri ma yu'radu lahu. Bersegeralah kalian untuk menunaikan haji karena tidak seorang pun di antara kalian mengetahui apa yang akan dihadapi dari berbagai macam rintangan. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemampuan untuk berhaji, walaupun mungkin dia belum sempat memperbaiki atau membaguskan rumahnya, atau dia belum sempat melakukan perkara-perkara yang tidak mendesak secara syar'i, maka hendaklah dia dahulukan, dia segerakan berhaji sebelum datang perkara-perkara yang menghalangi dia dari menunaikan haji, sehingga dia menyesal dia dahulu ada kesempatan untuk berhaji kemudian dia sia-siakan sehingga datang kesulitan sehingga dia tidak lagi mampu untuk berhaji. Ayyul hadirun rahimakumullah. Demikian pula perkara yang menunjukkan keutamaan bulan ini adalah Allah Subhanahu wa taala syariatkan ibadah kurban, yang mana ibadah kurban juga merupakan ibadah yang agung, yang manfaatnya sangat, yang manfaatnya kembali kepada hamba baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Ibadah kurban merupakan ibadah yang sangat agung. Ibadah kurban merupakan ibadah yang sangat mulia, yang menunjukkan keagungan dan kemuliaannya diantaranya adalah bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sejak beliau tinggal di kota Madinah sampai beliau meninggal. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya aqaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil madinati asyara sinin yudhahi. Rasulullah SAW tinggal di kota Madinah selama 10 tahun dan beliau senantiasa melakukan ibadah kurban. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah kurban merupakan ibadah yang sangat agung dan sangat penting. Demikian pula perkara yang menunjukkan agungnya ibadah kurban ini adalah Allah Subhanahu wa taala menggandengkan, mendekatkan ibadah kurban dengan ibadah yang agung yakni salat, yang merupakan rukun Islam, rukun Islam yang kedua dan tiang dari agama Islam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, demikian pula kurbanku, sembelihanku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah rabbil alamin. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala beliau menyebutkan bahwasanya seutama-utama ibadah badan adalah salat, dan seutama-utama, semulia-mulia ibadah harta adalah kurban. Ayyul hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terkait dengan hukum ibadah kurban, maka di sana para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa ibadah kurban adalah wajib dan yang rajih adalah sunnah muakkadah. Sebagaimana dalil yang datang dari hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah yang kita sebutkan tadi, bahwasanya Rasulullah menyebutkan apabila masuk 10 hari di bulan Dzulhijjah, barang siapa hendak berkurban. Para ulama mengambil istinbat dari kalimat ini menunjukkan bahwasanya hukum kurban bukanlah wajib, tetapi dia sangat ditekankan sunnah muakkadah. Bagi barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban tidak pantas untuk dia kemudian meremehkan ibadah kurban ini. Kemudian ibadah kurban hukumnya asalnya adalah sunnah muakkadah. Dia bisa menjadi wajib apabila seorang bernazar. Apabila seorang bernazar, saya akan melakukan kurban, dia bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi wajib. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man nadhara an yuti'illah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bernazar melakukan suatu yang awalnya sunnah, maka dia menjadi wajib atasnya. Kemudian berkaitan dengan berkorban untuk orang yang sudah meninggal, maka perkara ini tidak disyariatkan kecuali dalam dua keadaan. Yang pertama adalah apabila orang yang meninggal tersebut pernah bernazar, kemudian dia belum sampai menunaikan nazar tersebut, kematian telah menjemputnya. Maka apabila dia telah bernazar dan belum keturutan, maka ahli warisnya boleh berkorban atas namanya, boleh berkorban untuknya. Demikian pula yang kedua adalah seorang yang berwasiat untuk menyembelih korban, tetapi ini pun dengan syarat agar nilai yang dikorbankan itu tidak lebih dari sepertiga harta yang dia tinggalkan. Adapun seorang berkorban menyertakan keluarganya yang sudah meninggal, maka ini tidak mengapa, karena Rasulullah SAW berkorban untuk diri beliau dan keluarga beliau, dan diantara keluarga beliau ada yang hidup dan ada yang sudah meninggal. Ayol hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berkaitan dengan binatang kurban, binatang apa yang sah untuk dijadikan kurban? Maka yang disah untuk dijadikan kurban adalah unta, sapi atau kambing. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yuzkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Mereka menyebut, berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang diketahui atas apa yang Allah telah rizkikan kepada mereka dari bahimatul an'am, dari binatang-binatang ternak berupa unta, sapi atau kambing. Dan yang paling afdal ayyuhal hadirin adalah unta, kemudian setelah itu sapi, kemudian setelah itu adalah kambing. Boleh yang betina, tetapi yang afdal adalah yang jantan. Kemudian ayyuhal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berkaitan dengan unta, maka minimal usianya adalah 5 tahun, masuk pada tahun yang ke-6. Sapi usianya 2 tahun, masuk tahun yang ke-3. Dan kambing usianya 1 tahun, masuk pada tahun yang ke-3. Kemudian binatang yang tidak sah untuk dikurbankan adalah binatang-binatang yang memiliki sifat sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Beliau SAW bersabda, "Arba'un la tajuzu al-udhiyah, la tajuzu lahu al-udhiyah." 4 sifat yang tidak boleh dipakai untuk berudhiyah. 4 sifat yang ada pada binatang ternak yang tidak boleh atau tidak sah untuk dilakukan udhiyah padanya. Rasulullah menyebutkan yang pertama adalah al-aura al-bayyin awaruha. Yang pertama adalah yang buta, yang jelas kebutaannya. Binatang ternak yang kelihatan butanya maka tidak sah untuk dijadikan kurban. Kemudian yang kedua adalah al-marud al-bayyin maraduhu. Yang kedua adalah yang sakit, yang kelihatan jelas sakitnya. Yang ketiga adalah al-arja al-bayyin dhil'uha. Yang ketiga adalah yang pincang, yang kelihatan jelas pincangnya. Dan yang keempat adalah al-ajfa allati la tunki. Yang keempat adalah yang sangat kurus, yang tidak memiliki sunsum. Oleh karena itu ayol hadirun rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita berusaha memilih kurban. Apabila kita hendak berkurban, memilih binatang-binatang yang tidak memiliki salah satu atau lebih dari sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Adapun di sana ada beberapa aib yang masih mendapat toleransi, yang masih sah apabila seorang berkurban dengannya. Di antaranya adalah binatang yang sudah ompong giginya, atau binatang yang sudah kering air susunya, atau binatang yang terpotong sebagian dari telinga atau tanduknya, atau binatang yang terpotong ekornya, atau secara asalnya memang tidak ada ekornya. Dan yang berikutnya adalah binatang yang dikebiri. Maka binatang-binatang ini masih sah untuk digunakan. Tetapi selama Allah SWT berikan kemudahan untuk memilih yang terbaik, maka adalah kita mencari yang terbaik, memilih yang paling bagus, karena ibadah ini adalah kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, agar Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk mengisi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dengan amal-amal soleh. Dan bahkan tidak cuma 10 hari ini, tetapi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah walaupun selesai 10 hari di bulan Dzulhijjah. Demikian pula kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ikhwan-ikhwan atau untuk yang berkorban, agar Allah Subhanahu wa taala menerima kurban-kurban mereka, menjadikannya pemberat di hari akhir kelak ketika manusia tidak lagi bisa beramal menambah kebaikan mereka. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan-kekurangan kita. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.